Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tafsir juz amma juz ke-30 dengan mufassir adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan surat At-Takwir barakallahu fikum. Masih dalam barakallahu fikum ayat ke-15 sampai 29 yaitu terkait dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan malam ketika dia barakallahu fikum ya datang dan barakallahu fikum waktu subuh ya ketika dia barakallahu fikum menyongsong. Nah, kemudian setelah itu Allah menyebutkan sumpah atau pernyataan yang ingin dikuatkan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang memiliki kekuatan dan malaikat yang memiliki apa? Posisi spesial di sisi Allah. Dan kemarin sudah kita sebutkan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin memperkuat pernyataan ini. Apa hikmahnya kemarin Abu Faruk? Menyatakan bahwa kemuliaan wahyu itu sudah dibalas oleh kemuliaan makhluknya. Nah, itu yang pertama. Untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci Allah yang sangat spesial, sangat istimewa. Ya, karena dia dibawa oleh makhluk yang juga mulia dan juga spesial di sisi Allah. Faedah yang lain, nah, yaitu dalam rangka membantah orang-orang atau pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang merendahkan dan melecehkan malaikat Jibril. Iya, ada. Contohnya siapa Mas ini? Enggak tahu. Pak Pangudi. Nah, orang Yahudi. Iya. Paling benci sama malaikat Jibril orang Yahudi. Terus kalau dalam kelompok-kelompok di dalam Islam, kelompok apa? Syiah. Karena emang antara Yahudi dan Syiah ada garis merah ya. Pendiri Syiah, pencetus pemahaman Syiah, siapa? Abdullah bin Saba, tadinya adalah beragama Yahudi. Sehingga garis merahnya ketahuan. Kenapa Syiah membenci Jibril? Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Ya, jangan melecehkan Jibril, jangan merendahkan Jibril, karena Jibril itu adalah malaikat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian faedah yang lain juga barakallahu fikum, ya. Dengan menyebutkan keistimewaan dari malaikat Jibril dalam pernyataan Allah bahkan dikuatkan dengan sumpah, yaitu barakallahu fikum untuk memperkuat ya kemurnian dari Al-Qur'an. bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang memang murni dari campur tangan makhluk barakallahu fikum. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian kelompok juga. Seperti Syiah. Mereka menuduh Al-Quran itu sudah tidak apa? Tidak autentik lagi, tidak murni lagi. Ya, banyak terjadi pengurangan-pengurangan di sana sini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memperkuat pernyataannya, membela Jibril, menyebutkan keutamaan Jibril barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala masih berkaitan dengan ayat ini. Kemarin sampai mana? Pada keterangan makin du makanah. Malaikat Jibril itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Terus An-Nahl 97 itu sudah dibaca? Belum ya. Nah, tadi kita ulangin dari penjelasan beliau barakallahu fikum. Wa ni'amun ukhra yahtassu biha al-insan wa hiya asyara'i'u allati anzalallahu 'ala ar-rusuli li tastaqima hayatul khalqi. Di antara nikmat Allah yang lain yang Allah berikan khusus untuk bangsa manusia, selain manusia Allah berikan akal ya yang juga istimewa barakallahu fikum, yaitu syariat yang Allah turunkan kepada para rasul agar kehidupan makhluk itu menjadi lurus, agar kehidupan makhluk itu menjadi barakallahu fikum stabil, seimbang. Li'annahu la yumkinu an tastaqima hayatul khalqi allati takunu biha sa'adatud dunya wal akhirah illa bisyara'i. Yang tidak akan mungkin kehidupan makhluk itu akan lurus, berjalan dengan baik, yang dengannya akan diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan syariat, dengan bimbingan Islam. Jadi kehidupan kita dunia ataupun akhirat tidak akan berjalan dengan lurus, tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengan syariat, kecuali dengan mengikuti bimbingan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah mengatakan barang siapa yang beramal saleh. Nah, amal saleh ini mencakup dua. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua mutabah. Jadi amalan itu baru dikatakan saleh kalau ikhlas lillahi taala, yang kedua mutabah sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, barang siapa yang melakukan amalan yang seperti ini, ikhlas dan mutaba'ah, dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dan dia beriman dengannya, dia meyakini syariat tersebut, maka kami akan beri dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Barakallahu fikum. Nah, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang beramal saleh dengan dua kriteria tadi, ikhlas dan mutaba'ah, kemudian disertai dengan al-iman, ya, keyakinan akannya. Barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan balasan dari sisi Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, ai mutmainnah, dia akan mendapatkan kehidupan yang tentram, ya, nyaman dan tenang. Barakallahu fikum. Baik. Dan di akhirat kelak, barakallahu fikum, amalannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari apa yang dialah lakukan. Barakallahu fikum. Nah. Fal mu'min, kata beliau, al-amil bisalihat huwa alladhi lahu al-hayatu thayyibah fid dunya wa thawabul jazil fil akhirah. Sehingga hanya orang beriman yang beramal solehlah yang berhak mendapatkan kehidupan yang baik ketika di dunia dan ganjaran pahala yang berlimpah ketika di akhirat. Berdasarkan keterangan dari ayat ini. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wallahi, kata beliau, lau fatashtal muluka wa abna'al muluk wal wuzara wa abna'al wuzara wal umara wa abna'al umara wal aghniya wa abna'al aghniya mimman laysu min ahlil iman wal amali salih law fatashtahum wa fatashta man amana wa amila saliha lawajadta thani atyabu ishatan. Kalau anda mau melakukan taftish, artinya mau meneliti kehidupan para raja, kehidupan anak-anak raja, pangeran-pangeran, dan kehidupan para menteri dan anak-anaknya menteri, kehidupan para penguasa, presiden dan yang semisal dengannya, kehidupan anak-anaknya penguasa, kehidupan orang-orang kaya dan anak-anaknya orang kaya. Kemudian engkau bandingkan, engkau teliti dengan kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Syekh, pasti engkau akan mendapati kehidupan manusia yang kedua ini jauh lebih baik. Kehidupan orang yang saleh dan beriman, barakallahu fikum, itu apa? Atyabu isyatan, manusia yang hidupnya paling baik. Kalau antum belum pernah jadi penguasa, mungkin tidak bisa mengetahuinya. Kenapa ya, Pan? Gak tenang. Iya, orang jadi raja itu luar biasa tidurnya, khawatir, mengkhawatirkan bagaimana kekuasaannya ini akan pindah ke yang lain. Ya enggak? Kalau udah jadi raja itu mesti hidupnya dikuasai dengan yang namanya apa? Hah? Kekhawatiran, ya. Su'udzon. Nah, khawatir posisinya sebagai raja akan ditumbangkan. Apalagi kalau dia dapatnya dengan cara yang tidak bagus. lebih lagi. Ya, dapatnya dengan cara kudeta, tambah dia. Nah, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang pernah terjadi. Barakallahu fiikum dari kabilah atau silsilah kerajaan dinasti Tubbah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ada menjabat seorang raja, barakallahu fiikum. Baik. Dia ini seorang raja yang punya ambisi yang sangat luas, yes. Ambisi yang luar biasa, ingin menguasai begitu banyak jazirah Arab, barakallahu fiikum. Sehingga mengutus pasukannya itu kemana-mana, sampai barakallahu fiikum para jenderal-jenderal perang ini merasa berat, ya. Karena dibuat mereka ini jauh dari kampung halaman, bosan, perang terus. Nah, barakallahu fiikum, ya. Akhirnya dia apa? Membujuk saudaranya raja yang berkuasa tadi. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau kamu berani membunuh saudaramu, jangan khawatir. Kami akan mendukung kerajaan. Nah, tapi syaratnya cuma satu. Kita semua dipulangkan kampung halaman, capek perang terus. Iya. Barakallahu fiikum. Ada seorang barakallahu fiikum yang juga merupakan jenderal menasihati adiknya tadi, jangan. Ya, barakallahu fiikum. Jangan kamu lakukan itu, bagaimanapun dia saudaramu. Barakallahu fiikum. Kemudian tampaknya adik ini, sang adik raja ini, dia lebih cenderung untuk apa? Membunuh saudaranya. Sang jenderal ini menulis surat dengan bait syair yang intinya sungguh merugi seseorang yang menjual tidurnya yang nyenyak dan nyaman dengan apa? Begadang semasa, sepanjang masa. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Kalau mereka melakukan tindakan barakallahu fiikum yang berbuat ya makar, maka saya berlepas diri dari tindakan tersebut. Kasihkan surat ini kepada pangeran. Itu sebelum terjadinya kudeta. Dia pergi. Barakallahu fiikum. Nah, terjadi ya kudeta, barakallahu fikum, dibunuh tadi saudaranya, dia diangkat. Naam. Jadi raja. Sesuai dengan perjanjian, jenderal-jenderal tadi dipulangkan semua. Ya. Perang usai. Semenjak saat itu dia tidak bisa tidur. Semenjak saat itu dia tidak bisa tidur nyenyak. Perasaan bersalah selalu menghantui dia. Was-was. Ya, karena membunuh saudaranya sendiri. Barakallahu fiikum. Gak pernah bisa tidur. Nah, kemudian dia teringat ada surat dari ya, barakallahu fiikum. Jadi sebelum dia membaca surat ini, dia menyalahkan para jenderal-jenderal tadi yang merasuki pikirannya untuk membunuh saudaranya, semuanya dibunuh. Ya, jenderal-jenderal yang terlibat apa makar ya mengajari dia untuk membunuh saudaranya dibunuh sama-sama dia. Gara-gara kalian aku tidak bisa tidur. Aku selalu dihantui rasa bersalah terhadap saudaraku. Bunuh mereka semua. Mati semua. Salah satu jenderal tadi. Ya. Nah, giliran yang ini mau dibunuh, dia ingat, oh, yang ini pernah ngasih surat sama saya. Dibuka suratnya, dibaca. Sungguh merugi seseorang yang menjual tidurnya di malam hari yang nyenyak dengan begadang semalam suntuk sepanjang masa. Kalau mereka melakukan makar, maka aku berlepas diri dari tindakan tersebut. Baru dia menyadari, oh, benar pernyataan sang jenderal tadi. Iya, memang benar. Dia gak bisa tidur. Gak jadi dibunuh. Malah dijadikan orang kepercayaan dari raja tadi. Nah, itu contoh. Jadi jangan Anda pikir orang yang jadi raja itu enak. Iya. Apalagi jadi presiden. Barakallahu fikum. Wah, mikir wong sak Indonesia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Iya, kalau jadi raja mikir orang sak kerajaan. Mumet. Iya enggak? Antum jangankan mikir sak Indonesia, mikir keluarga saja pusing ya, Pak Pangudi ya. Nah, apalagi kalau baru merintis rumah tangga, baru nikah, mau buka usaha, tambah mumet. Nah, barakallahu fikum. Itu kata sih. Iya. Jadi kalau Anda mau melihat kehidupan para raja, anak-anak raja, para menteri, anak-anak menteri, jangan dipikir mereka itu hidup tenang atau nyaman. Justru mereka itu apa? Hidup dalam apa? Barakallahu fikum, kekhawatiran, hidup dalam kecemasan. Apalagi kalau memang yang benar-benar orangnya jahat, tambah. Iya. Nah, dia mendapatkan kekuasaan tadi dengan kudeta, dia mendapatkan kekuasaan tadi dengan barakallahu fikum suap menyuap. Nah, dan dia melakukan tindakan korupsi, tambah enggak nyaman tidurnya ya. Nah, curiga terus barakallahu fikum. Baik. Jika kata beliau, kalau Anda ingin membandingkan antara orang-orang yang elit dunianya tadi dengan orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya kalian akan mendapati orang yang beriman dan beramal soleh lebih enak hidupnya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man asbaha ya aminan fi syirbihi barakallahu fikum. Sayyid mu'afan fi jasadih walahu ta'amu yaumihi ka'annat hijat lahud dunia." Barang siapa yang memasuki pagi hari barakallahu fikum, mendapati ya keluarganya sehat semua, ya barakallahu fikum, kemudian begitu juga dirinya ya sehat jasmani dan rohani, dan pada hari itu dia punya makanan, maka seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan untuknya. Kan itu yang dibutuhkan kebahagiaan seorang. Makanan ada, ya walaupun cuma tempe goreng sama kerupuk, begitu ya. Yang penting bisa mengganjal perut, barakallahu fikum. Ya, anak, istri, keluarga sehat semua, alhamdulillah. Dia juga sehat, ya sudah, itulah dunia. Apalagi? Barakallahu fikum. Sisanya, ya itu akan membuat sakit hati. Ya kan? Nah, punya kendaraan yang mewah, punya rumah yang barakallahu fikum megah, ya. Punya target macam-macam, itu akan barakallahu fikum memberikan iya, sayyid efek yang negatif juga. Riaknya, iya, sum'ahnya, belum nanti berbangga-bangga dengan dunianya, belum nanti akan menyebabkan seorang itu barakallahu fikum hubbud dunia barakallahu fikum. Sehingga kehidupan ahli dunia itu sebenarnya tidaklah nyaman, tidaklah tentram. Nah, lebih nyaman itu hidupnya orang yang beriman dan beramal soleh. Barakallahu fikum. Wa an'amu balan wa ashrahu sadran, kata beliau. Orang yang beriman dan beramal soleh itu barakallahu fikum paling ya nikmat pikirannya, paling lapang dadanya. Li'anna Allah azza wa jalla alladhi biyadihi maqalidus samawati wal ardi takaffala. Karena Allah zat yang di tangannya lah ikatan-ikatan langit-langit dan bumi yang telah menjamin kehidupan orang tersebut. Allah adalah zat yang maha kaya. Nah, dan menjamin kehidupan orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang kaya tadi, dia merasa mampu untuk barakallahu fikum menjalani kehidupannya tanpa barakallahu fikum pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka manusia itu kalau lebih percaya diri dengan kemampuan, lebih percaya dengan kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki, manusia itu akan binasa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membiarkan dia. Tetapi ketika manusia itu barakallahu fikum bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin dia. Iya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Orang yang mau bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah yang jamin. Kalau Allah yang jamin, jangan khawatir. Insyaallah semuanya lancar. Nah, makanya dalam doa pagi dan petang apa bunyinya? Hah? Allahumma. Bukan. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Apa awalnya? Terus ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kulli wala takilni ila nafsi tarfata aini. Itu doa yang kita minta terus sama Allah. Iya. Ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Nah, perbaikilah kehidupanku. Dan jangan engkau biarkan aku, iya, bergantungan kepada diriku pribadi. Barakallahu fikum. Nah, itu yang menyebabkan manusia itu sulit hidupnya, karena lebih percaya dengan kemampuan, ya, dirinya pribadi, lebih percaya dengan kekayaannya, lebih percaya dengan jabatannya, lebih percaya dengan anak buahnya. Dan tidak sedikit pun di dalam hatinya ada rasa bergantung kepada Allah, repot urusannya, dijamin. Ya, manusia itu kalau sudah terlalu pede dengan apa yang dia miliki, bakal apa? Carut marut urusannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Faqala man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan wanita dan dia beriman, maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Fatajidu al-mu'mina al-'amila lis-shalihati masrurul qalbi munsyarihul sadri radiyan biqadaillahi wa qadarihi in asabahu khairun syakarallahu ala dhalik wa in asabahu didduhu sabar ala dhalik wa'tadara ilallahi mimma sana'a. Kata beliau, ya, maka anda akan mendapati orang yang beriman, yang beramal saleh, akan mendapatkan rasa bahagia di dalam hatinya, akan lapang dadanya, dan dia akan ridha dengan segala qada dan qadarnya Allah. Kalau yang dia dapatkan kebaikan, rasa syukur yang akan dia luapkan, senang, ya, mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Tapi kalau yang menimpa dia adalah lawannya, keburukan, ya, kegagalan, musibah, maka dia akan bersabar dan dia meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialah lakukan. Nah, itu juga bah baik. Iya. Dengan iman kepada takdir, dengan sabar, itu akan meredam ledakan dari musibah tadi. Jadi ketika orang itu dapat musibah, itu kan ledakan yang luar biasa. Meredamnya itu dengan sabar, meredamnya itu dengan iman kepada takdir. Nah, tapi kalau tidak diredam dengan ini, dijamin itu efek dari ledakan tadi kemana-mana. Iya, hatinya akan apa? Rusak. Nah, dia akan dikuasai oleh perasaan sedih, perasaan khawatir, gelisah, barakallahu fikum, dan akan menyalahkan sekian banyak orang. Ya, ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si Alan. Bahkan yang paling parah, dia akan menyalahkan Allah. Ada kan manusia yang seperti itu, saking kecewanya, barakallahu fikum, ya tadi. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadi kena imbasnya. Dia tidak lagi mau mendekat kepada Allah. Barakallahu fikum. Dia lebih memilih kehidupan yang menentang, ya, menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan manusia itu, banyak kan, dapat musibah malah wah ditinggal mati oleh istrinya yang sangat dia sayangi, ya, atau anaknya jadi minum khamar, barakallahu fikum, na'am, ya, judi, barakallahu fikum, tayyib. Karena rasa bersalah pada dirinya, mungkin karena dia menyalahkan keluarganya, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hancur hidupnya. Nah, ketika apa? Musibah tadi tidak diredam dengan sabar dan iman kepada takdir. Makanya barakallahu fikum, Rasul mengatakan innamas sabru inda sudmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika ledakan pertama. Iya. Nah, kalau sudah selesai, ledakannya sudah dingin, baru mau sabar, telat. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu bimbingan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Nah, ketika kita sedang jengkel-jengkelnya, iya, barakallahu fikum, kadang kita jengkel dengan teman, sahabat baik kita, ya, yang sudah kita sangat percaya, ternyata dia mengkhianati kita. Akhirnya kita terpuruk dalam barakallahu fikum kebangkrutan, kegagalan menanggung itu semua. Nah, ya jangan diikuti jengkelnya. Sudah kembalikan kepada Allah. Insya Allah bisa menjadi apa? Barakallahu fikum, penenterang. Iya. Tapi kalau kita mengikuti emosi, tambah jengkel, barakallahu, tambah kesel. Iya, barakallahu. Nah, kenapa tak kasihkan uangnya tadi? Coba enggak tak kasihkan. Wes enggak digondol sama si fulan. Gitu ya. Nah, ketipu. Sudah percaya padahal tadi istri saya itu sudah bilang, "Mas, jangan dulu uangnya. Nanti saja kasihkan si fulan." Iya. Kan kita ada kebutuhan ini. Nah, kasihkan. Jadi istrinya yang disalahkan. Gitu ya. Barok. Kamu sih kenapa tadi saya enggak dipaksa? Iya. Nah, ya, akhirnya ya sudah digondol sama si fulan, ditipu kita. Barakallahu fikum. Wahnya kalau diruntut ya tambah kesel, tambah jengkel. Iya. Barakallahu fikum. Padahal sudah hampir enggak jadi dia kasihkan. Iya. Ya, kalau diinget-inget ya tambah jengkel. Ah, barang bayangkan 200 juta hilang begitu saja. Nah, barakallahu fikum. Kalau diinget-inget ya makin jengkel, makin kesel. Tapi kalau kita kembalikan ya sudah takdir, gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Sabar ya sudah hilang. Barakallahu fikum. Hanya saja setelah itu kita mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Sehingga untuk orang yang beriman dan beramal saleh, apapun keadaan dia dalam menghadapi hidup, barakallahu fikum, itu akan membuat dia enjoy dan nyaman. Ya, barakallahu fikum. Dapat nikmat, tidak membuat dia menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, ya, menjadi orang yang congkak, karena dia menyadari itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dapat musibah, ya dia sabar, tidak menyalahkan siapa-siapa. Barakallahu fikum. Sehingga hidup orang yang beriman dan amal saleh itu yang paling sedap dan nyaman. Wa alima annahu innama asaba bidzunubihi faraja ilallahi azza wa jalla, dan dia mengetahui semua musibah malapetaka yang menimpanya itu karena sebab dosanya sendiri. Jadi dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang pertama kali yang dia salahkan ketika dapat musibah adalah di dirinya. Ini mesti ada dosa saya ini. Mesti ada kesalahan. Nah, maka dia akan kembali kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Naam. Ya, sungguh mengagumkan hidup orang yang beriman itu, karena semua urusannya baik. Dan itu tidak akan bisa diperoleh kata Rasul kecuali orang yang beriman. Nah, kalau dia mendapatkan perkara yang menggembirakan, dia bersyukur. Kalau yang menimpa dia adalah mudarat, maka dia akan bersabar. Semuanya baik. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Udah ya? Udah ya? Naam. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Masih cukup panjang uraian dari Syekh rahimahullahu taala terhadap permasalahan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.